Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah qawluhu wa yajuzu al-istithna'u min al-jinsi wa min ghairihi. Taqdim belum. Qawluhu wa yajuzu taqdimul mustathna 'ala al-mustathna minhu ay liwuqu'ihi fi kalamil 'arab wa gharadu al-musannifi bayan أنه لا يشترط في صحة الاستثناء تأخير المستثنى عن المستثنى منه في اللفظ بل يجوز تقديمه وهو قول الجمهور ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين. لا لا لا إلا كفرت جنجون إلا كفرت إلا كفرت إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. هكذا يمثل بعض الأصوليين وليس فيه استثناء بالمعنى المتقدم ولعله مبني على القول بأن الاشتراط بالمشيئة هو استثناء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وليس استثناء في العرف نحوي. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيح في كتاب الأيمان والنذور فقال باب الاستثناء في الأيمان ثم أورد الحديث فالاستثناء عند الفقهاء أعم ومنه لك هذا المنزل ولهذه الغرفة. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Kenapa antum taruh hand sanitizer di situ? Ada latihan, masya Allah. Oh, masya Allah, kritis banget. Ah, oh, gitu. Anda kira mau mempraktekan yang tadi ada musyabaha antara Ahlu Faris dengan ini? Dia menaruh di sini di depannya langsung gitu loh. Gak antum sembah kan, kan? Dia naruh sutra loh sih, luar biasa naruh sutra. Kayak mau sholat aja. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah ajuzu taqdimul mustathna 'ala al-mustathna minhu. Bolehnya mendahulukan mustathna sebelum mustathna minhu. Berarti yang dikecualikan itu didahulukan dibandingkan yang dikecualikan darinya. Ai li wuqu'ihi fi kalamil 'arab. Karena hal ini terjadi dalam kalam Arab, orang-orang Arab. Di Indonesia juga. Ya, di Indonesia juga. Kecuali 5 orang. Saya mencintai semuanya. Gimana? Bisa enggak? Bisa? Mafhum enggak di Indonesia? Mafhum. Ya. Kalau kemudian ikin ke tokonya dia. Aneh ya kalau toko antum. Ya. Kecuali hampir semuanya, Anda membeli semua kitab. Pasti mikir dulu antum, tapi itu sah kan? Ya sah. Ya, gitu. Kecuali Pak Abu Rahmat, semua di sini muda. Sah enggak? Paling sah ini. Paling sah dari contoh-contoh tadi. Paling sah. Iya. Paling sah, Masya Allah. Dan ini paling hakul yakin. Ya. Kemudian waghradul musannifi bayanu annahu la yushtaratu fi sihhati al-istithna'i ta'khirul mustathna wa 'anil mustathna minhu fil lafz. Tujuan dari musannif al-Juwayni rahimahullah menjelaskan bahwasanya tidak disyaratkan akan keabsahan pengecualian, tidak disyaratkan darinya mengakhirkan mustatsna. Harus begitu formatnya? Enggak mesti. Kadang bisa formatnya bahwasanya mustatsna didahulukan. Mungkin takhir atau takdimnya mustatsna ini ditujukan betul-betul untuk mentakkid bahwasanya ini dikecualikan benar-benar. Ya, gitu. Kecuali alwi, semua yang ada di sini sudah menikah. Begitu pula dengan rafi'i. Berapa yang mustatsna di sini? Dua. Ada enggak takdim mustatsna? Ada. Yaitu alwi. Ada juga kemudian di ta'khir mustatsna, tapi terkesannya munqati', yaitu rafi'i. Begitu, ya. Mana sekarang? Bal yajuzu taqdimuhu, boleh dia dahulukan. Wa huwa qaulul jumhur, perkataan jumhur. Nah, contoh yang disebutkan di sini contoh yang membutuhkan pikiran lebih sedikit, ya. Karena di sini sepertinya istitsna yang dibangun di contoh ini bukanlah istitsna sebagaimana yang kita pahami biasanya istitsna. Coba lihat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni sesungguhnya aku demi Allah, insyaallah la ahlifu ala yaminin fa ara ghairaha khairan minha." Illa kaffartu, bukan kaffartu. Nah. Kaffartu an yamini wa ataitu alladhi huwa khair. Sesungguhnya saya ini Rasulullah SAW. Insyaallah tidaklah saya bersumpah atas suatu sumpah, kemudian saya melihat selain dari sumpah saya itu lebih baik, maksudnya kemudian saya lihat bahwa saya tidak bersumpah itu lebih baik kecuali saya akan mentakfir sumpah saya sendiri dan saya akan mendatangkan yang lebih baik daripada sumpah saya itu. Ngerti enggak sih maksudnya? Agak-agak ini ya, agak ya. Tapi kita baca dulu. Hakadza yumatsilu ba'dhu usuliyyin. Sebagian usuliyyin pakai permisalan seperti ini dari hadis. Walaysa fihi istitsna'un bil ma'na al mutaqaddim. Di dalam hadis tadi tidak ada istitsna dengan makna yang telah kita pelajari. Apa istitsna? Ikhraju, ikhraju, ikhraju. Ma laulahu dakhala fil kalam. Dakhala fil kalam. Gitu. Wala'allahu mabniyun, mungkin karena didasari dengan pendapat bahwasanya al-ishtirat bil masi'ah bil masyi'ah huwa istitsna'un fi kalamin Nabi SAW wa sahabah. Memberikan persyaratan dengan masyi'ah, insyaAllah, itulah istitsna dalam kalam Nabi SAW dan sahabat. Tapi dia bukan istitsna dalam uruf nahwi, dalam kebiasaan nahwi. Kita kan pelajari dari dalam uruf lughawi gitu loh, bukan dari segi uruf ya, masalah tauhid dan seterusnya, enggak. Gitu ya? Nah, istirahat mensyaratkan sesuatu dengan masyiah itu istitsna. Paham enggak? Belum. Gimana nyontohinnya terus? Ana insyaallah bakal kasih antum 5.000 kecuali kalau ana, kalau terdengar bunyi jangkrik. Makin gak paham? Alwi? Makin tambah gak paham? Alwi, ana insya Allah akan menaikkan gaji antum kecuali kalau ana gak punya duit. Jadi kata insya Allahnya itu takdim mustatsna. Suatu istitsna. Tapi bukan secara nahwu. Itu seperti ini kan insya Allah kan istirat dia. Ya, apabila pensyaratan. Ya. Ana insya Allah jika Allah berkehendak. Jika Allah berkehendak kan istirat, mensyaratkan kehendak Allah. Istirat bi masyiah. Jadi mensyaratkan kehendak Allah Ta'ala ini dalam urufnya ini, urufnya sahabat, itu adalah suatu istitsna, pengecualian. Kalau misalnya Allah berkehendak, kalau berkehendak, ya, no. Gitu. Begitu. Makanya para usulin mereka pakai ini, pakai contoh ini. Ini bukan contoh istithna secara urf nahwu, bukan. Ya. Tapi ada enggak kemudian apa mustathna minhunya? Mustathna minhunya apa? Mustathninya apa? Ana insyaallah akan menaikkan gaji antum. Kecuali kalau ana apa namanya tadi? Buke atau enggak punya duit. Di sini yang dikecualikan darinya apa terus? Mustathna minhu atau mustathnanya? Agak ribet jadinya. Apa? Mustathnanya kenaikan gaji. Kenaikan gaji yang dikecualikan. Insyaallah akan menaikkan gaji antum. Dikecualikan. Ya. Tapi ada illah. Jadi kalau ana buke. Bingung, Pak Niman. Jangankan materi ini, materi sebelumnya juga antum. Ah. Kan yang ditakdir di sini mustathna di sini. Ya mustathna insyaallah. Istisnanya ini tuh. Paham enggak? Ya. Mustathnanya insyaallah taqdimul mustathna al mustathna minhu. Paham? Yang dikecualikan adalah apa? Kehendak Allah dikecualikan di sini secara urufnya sahabat, secara nahwu dia enggak masuk kecualian, dia masuknya syarat dia. Atau masuknya jumlah i'tiradiyah, enggak masuk include dalam jumlah ini. Kan ana akan menggaji, akan menambah gaji antum alwi kecuali kalau ini kan mana insyaallahnya. Taib insyaallah dimasukkan, maka jadilah secara urf dia menjadi apa? Istithna, mustathna dia menjadi. Bahwasanya keadaan ini dikecualikan jika Allah berkehendak. Ah, pokoknya gitulah. Ya. Untuk mengerti saja sudah susah, apalagi membuat orang yang tidak mengerti mengerti. Enggak bisa, enggak bisa. Apa? Mustathnanya, mustathnanya insyaallah. Mustathna minhunya apa menurut antum? Apakah mustathna minhunya menaikkan gajinya atau bukan? Menaikkan gaji. Mustathna minhu itu biasanya di awal-awal ya. Kayak misalnya ana menaikkan gaji semua dari antum kecuali alwi, berarti mustathna minhu semua dari antum. Alwi mustathna. Gitu ya. Alwi, ana insyaallah akan menaikkan gaji antum kecuali kecuali ana bokeh. Atau tadi ana insyaallah akan menaikkan gaji antum semua kecuali alwi tah di mana tuh? Mustathnanya adalah insyaallah. Mustathna minhunya adalah menaikkan semua gaji antum. Nah, mustathna dari mustathna minhu semua gaji antum juga ada apa? Kecuali alwi. Paham enggak? Jadi menaikkan gaji antum itu semuanya adalah mustathna. Tapi dia juga bisa menjadi mustathna minhu ketika dimasukkan insyaallah. Gimana? Begitu ya? Karena apa? Di sini ada pensyaratan. Gimana? Paham enggak? Ana akan menaikkan gaji antum insyaallah. Nah, ana insyaallah akan menaikkan gaji antum. Ah, sama aja. Ana akan insyaallah ana akan menaikkan gaji antum. Ana insyaallah akan menaikkan gaji antum. Ana akan insyaallah menaikkan gaji antum. Ana akan menaikkan insyaallah gaji antum. Ana akan menaikkan gaji insyaallah antum. Semuanya sebutin, ha? Hah? Dia itu anggap adat istithnanya itu in. In syartiyah. Jadi istirat ini adalah istithna gitu loh. Enggak. Kan memang secara logika juga begitu dia, benar. Seperti misalnya illa ayyasha Allah. Itu sama. Sama, sama, sama satu nafas lah gitu loh. Alwi ada akan akan menambah gaji antum insyaallah. Alwi ana akan menambah gaji antum insyaallah. Di sini ada enggak seolah pembalikan keadaan gitu loh. Ana akan menggaji antum insyaallah. Ana akan menggaji antum kan kalimat biasa. Ditambah insyaallah ini berarti kan ada pengkhususan. Baru bisa ana akan gaji antum jika Allah berkehendak. Lah kalau Allah enggak berkehendak? Arti lainnya adalah ana akan menggaji antum kecuali Allah tidak menghendaki. Paham enggak? Jadi insyaallah itu di sini ada nafas istitsna, walaupun secara nahwu dia bukan istitsna. Apa ya? Secara makna, secara maksud gitu loh. Tapi secara kemapanan ilmu nahwu dan kaidah-kaidahnya, dia bukan dinamakan istitsna, melainkan dinamakan syarat. Pensyaratan sesuatu itu kan berarti ada pengkhususan sesuatu gitu. Jadi ada nafas sesuatu dikecualikan, kalau keadaannya tidak seperti yang disyaratkan, maka enggak terjadi itu. Ada kena sedikit enggak lebih? Heeh. Anak sengaja tadi nyontohin antum supaya antum paham. Pak Neman gimana Pak? Agak-agak gimana, Pak? Nah, antum terlihat makin soleh setelah kajian ini kayaknya. Karena makin zuhud, makin tawadhu. Ternyata anak enggak paham apa-apa dari dulu, Pak, dari dulu. Antum jangan ikutin anak ngebully orang tua yang gitu. Nah, apalagi yang samping antum itu masih. Walak. Iya. Sama mana tadi? Hah? Walaysa istithna'un fil 'urfi nahwi. Betul. وليس استثناء في العرف النحوي. وقد باب البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأيمان والنذر فقال باب الاستثناء في الأيمان. Makanya insya Allah itu disebut istithna. Anda tahu mazhab murji'ah? Ya. Bagaimana cara seseorang diketahui dia tidak bermazhab murji'ah? Ketika kita memperbolehkan mengucapkan istitsna dalam mengungkapkan keimanan, maka dia bukan murji'ah. Paham enggak? Ana mukmin insyaallah. Boleh enggak ngomong gitu? Jangan ketawa, boleh enggak? Boleh. Enggak bilang boleh berarti murji'ah antum. Ah, beneran. Ini di kitab-kitab akidah disebutkan. Antum mukmin, ana mukmin insyaallah. Sama seperti antum shaim, ana shaim insyaallah. Insyaallah ini kalimat istitsnaiyah. Paham di sini ya? Begitu. Ya. Jadi diantara barometer seseorang murji atau enggak, diantaranya bukan satu-satunya, adalah pembolehan mengucapkan insyaallah dalam kategori iman, dalam mengungkapkan iman. Ya, ana mu'min insyaallah, boleh. Karena imannya saya atau tidak berimannya saya itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya harus berusaha gitu. Itu ana mu'min insyaallah. Yang melarang hal seperti itu justru adalah murji'ah. Iya. Hah? Ah, ya, karena enggak paham. Kalau orang umum enggak paham. Kayak tadi antum ketahu enggak paham. Karena permasalahan ini permasalahan ada rinciannya. Tapi anda maklumi ketahuannya antum ya. Anda maklumi. Enggak anda murji'ah kan antum. Kan lagi hot sekarang murji'ah. Ijja, irja, kirian jaya itu. Babul istithna fil aiman, dalam masalah aiman sumpah dengan istithna. Nah, kemudian disebutkan hadis. Fal istithna inda al fuqaha am. Ingat, istithna inda al fuqaha itu lebih umum daripada istithna inda nuhat. Bagi ahli fiqih dan usulnya istithna itu lebih umum. Karena insyaallah dimasukkan ke dalam lafal istitsna. Tapi bagi ahli nahwu, istitsna itu adalah apa yang mereka kaidahkan, illa, siwa dan seterusnya, istitsna. Adapun insyaallah itu masukin bukan istitsna bagi nuhat, tapi apa? Ishtirat, syarat. Ini yang menunjukkan bahwasanya belajar usul fikih itu beda dengan belajar nahwu, walaupun dalam usul fikih nahwu ada. Tapi dalam nahwu usul fikih belum tentu ada. Jadi usul fikih itu memperluas wacana, bahasa dan pemahaman. Sehingga kalau seseorang belajar nahwu hatta dia mutqin, dia enggak belum boleh berbicara tentang agama Allah Ta'ala di khalayak ramai atau berijtihad tanpa usul fikih. Enggak boleh, enggak bisa, dan enggak boleh. Hatta dia ahli sharaf, kenal semua wazan dan bisa mewazankan semua fi'il dan isim, tetap dia belum bisa dan belum boleh berbicara agama Allah Ta'ala dengan dalil-dalilnya. Ya, sebelum dia usul fikih juga punya malakah, punya kemampuan dalam usul fikih. Begitu. Laka contoh wa minhu laka hadzal manzil wa li hadhihi al-ghurfah. Contoh. Buat kamu manzil ini, rumah ini, dan buat saya kamar ini. Ayo. Gimana? Nahu ngomong apa di sini? Oh, ini adalah khabar muqaddam. Mubtada muakhar. Ya. Kemudian waw di sini ataf. Kemudian li khabar muqaddam. Ya. Syibih jumlah khabar muqaddam. Hadhihi al-ghurfah terus disebutkan ha di sini apa? Zihi di sini gimana? Ghurfah. Ya, dah seterusnya. Udah, sampai situ mentok udah. Terus kenapa? Ya udah kata ulama. Ahli usul fikih datang kemudian tukang sayur datang. Ahli nuhat, antum cuma sampai sebatas itu mentok kalah selesai. Ittaqillah ya ahli nuhat. Maksudullah apa? Laka hadzal manzil, anda bisa mengi'rabkan seperti antum i'rabkan. Tapi di sini ada mafhum yang perlu antum ketahui, masyaallah. Mafhum dari kalimat ini, taib, mantuk dari kalimat ini adalah antum punya manzil dan anda punya ghurfah. Tapi mafhum dari sini adalah adanya istithna dan takhsis. Masya Allah. Istithna. Ini kan gak ada illah, gak ada siwa. It's on your mind. Gitu. Itu cuma pikiran antum, wahai ahli nuhad. Wahai nahwi. Ya. Yang saya di sini, kalau misalnya kita perlebar masalah dalam usul fiqih, di sini ada istithna dan juga ada takhsis. Istithna dari keumuman manzil adalah ghurfah. Mustathnanya adalah ghurfah. Mustathna minhunya adalah manzil. Ghurfah khusus punya ana. Dan istithna termasuk bagian dari takhsis. Gimana kira-kira? Tukang sayur, masya Allah. Tukang sayur, luar biasa. Makanya gak laku, karena bingung semua kan. Konsumen bingung semua. Pak, ada apa namanya, kerupuk gak pak? Sif lana kerupuk kakak. Qayyid bil sifat. Apa kerupuk apa? Kerupuk itu kerupuk kulit. Ya. Kulit apa? Kulit apa? Ayin al kulit. Ya, al jild, ayin jild. Sapi, kambing, apa-apa nah, gitu. Ribet. Orang enggak jadi beli. Iya. Ini orang harusnya dia ngajar majelis taklim, jadi tukang sayur nyasar kayak gini. Baik. Mau mati ini. Mati. Udah berapa menit ini untuk usul ini? Masih lanjut. Wa bihi qal qawluhu wa yajuzu al-istithna'u min al-jinsi wa min ghairi. Al-istithna'u min al-jinsi wa al-istithna'u. Mas Rafi. Mau beli lagi. Oke. Okay. Ah, ini memang masya Allah. Tetap aja kerasa tuanya. Ayo, lanjut fadl. Wa yajuzu. Wa bihi qal qawluhu wa yajuzu al-istithna'u min al-jinsi wa min ghairihi al-istithna'u min al-jinsi wal istithna'u al-muttasil. نحو قام القوم إلا زيدا وهو من المخصصات wal istisna'u min ghairi al-jinsi wal munqati' nahu ja'a al-qawmu illa farasa walahu ali walahu aliyun alfu dinarin illa thauba fayasihu al-istisna'u wa tasqutu qimatu thawbi min al-alfi 'ala al-qawli bisihhati al-istisna'u al-munqati'. Ahsantum. Berkaitan mu'alif rahimahullah, wa yajuzu al-istisna'u min al-jinsi wa min ghairihi. Nah, ini juga nanti terbit hukum. Jadi kenapa istisna boleh dari satu jenis, boleh juga dari jenis lain? Ini nanti akan terbit hukum. Al-istithna'u minal jinsi huwa al-istithna'ul muttasil. Jelas itu. Istithna mengecualikan sesuatu dari jenisnya, itu termasuk istithna muttasil. Seperti qam al-qawmu illa zaidan, kaum bangkit berdiri kecuali Zaid. Orang-orang pada Zaid termasuk orang-orang itu, tapi dia dikecualikan. Tapi satu jenis, satu jenis. Maka ini namanya istithna muttasil. Wa huwa minal mukhassisat, ini termasuk dari mukhassisat. Ah, kemudian wal istithna'u min ghairil jinsi huwa al munqati'u, mengecualikan dari selain jenisnya, ini termasuk istithna' munqati'. Istithna' terputus, tapi terputus bukan dari segi kalimat, terputus dari segi makna atau jenis. Ya, nahu ja'al qawmu illa farasa. Faras di sini apa faras? Kuda. Kuda. Datang kaum kecuali kuda. Iyalah. Ya kan? Ini namanya istithna' munqati'. Istithna' munqati'. Kemudian walahu 'alayya alfu dinarin illa thauba. Ya. Saya ngutang sama dia 1000 dinar kecuali baju. Berarti baju enggak, enggak, saya enggak ngutang baju. Tapi 1000 dinar ya. Nah, apakah baju termasuk dari dinar? Enggak. Enggak. Ini istitsna munqati'. Fa yasihu al-istitsna, maka sah istitsna ini. Wa tasqutu qimatu tsaubi min al-alfi 'ala al-qawli bi sihhati al-istitsna al-munqati', maka harga tsaub itu tasqut. Ya, apa namanya? Gugur. Enggak dihargai tsaub tersebut. Minal alf, dari 1000, ya. Type contohnya gini, contoh yang untuk misalnya ada punya toko pakaian, ya. Di sana ada baju, ada apa dan seterusnya. Ya. Kemudian antum beli sarung, sirwal, enggak jual sirwal, antum jual sarung. Batik, sama parfum, ya. Ya. Baju koko. Antum beli sarung 3 biji buat dipakai sekaligus, ya. Sama parfum yang mahal-mahal. Ya, dan antum beli baju juga. Ya, begitu ya. Maka kemudian bon, ya, berapa? Ana hitung 1300 dinar. Masyaallah. 1300 dinar. Ya. Hah? Ana jualan juga sampai segitu pernah. Misal 1300 dinar. Ya? Masyaallah. Harga baju yang dia beli aja 300 dinar nih. Tapi karena yang beli adalah Abu Ja'far. Ya. Ya, punya anak perempuan enggak, Pak? 1300 dinar. Kurangin aja lah 300 dinar. Harga bajunya kurang. Maka Anda bilang ke antum, Abu Ja'far, antum hutang sama ana 1000 dinar kecuali baju. Ya, paham enggak? Artinya baju ini enggak ada kimahnya. Gratis. Udah majanan buat antum. Iya, Bas. Majanan. Masyaallah Ustaz, beneran Ustaz. Kan udah biasa ana gitu antum. 1000 dinar. Artinya apa? 300 dinar sakit, enggak ada. Saup ini sakit kimahnya. Yang 1000 dinar yang antum harus bayar. Taib. Apakah saup itu termasuk dari 1000 dinar? Bahkan termasuk dinar pun enggak. Jenisnya beda antara saup dengan dinar. Tapi kalimat ini sah enggak? Sah. Maka secara hukum dalam akad ini artinya apa? Artinya ya, baiknya sah karena istitsna sah. Dan hukum yang berlaku akhirnya dia berhutang ke anak 1000 dinar. Dan arti lainnya adalah thawb tersebut gratis buat antum. Iya begitu. Maka enggak boleh kemudian nanti ke depannya anak nuntut, kok 1000 dinar thawbnya mana? Kenapa antum enggak ngasih apa-apa untuk thawb yang telah anak berikan ke antum? Lah kan bukannya gratis. Anak enggak ngomong gratis loh Pak Abu Rahman. Abu cepat aja Pak. Anak enggak ngomong gratis. Anak cuma ngomong ini 1000 dinar kecuali thawb. Lah terus thawbnya anak harus bayar apa? Bayar apa kek yang setimpal dengan baju itu? Nah ini gimana ya Pak? Enggak boleh ini. Enggak boleh. Ya. Gimana paham enggak tapi antum? Baik. Ini adalah istitsna munqati'. Ayo, istamir. وبه قال ووجه اشتراط كون المستثنى من جنس المستثنى منه أن الاستثناء إخراج بعد ما دخل في المستثنى منه وغير الجنس لم يدخل حتى يحتاج إلى إخراج ولا خلاف في جواز الاستثناء من الجنس. طيب. وجه اشتراط كون المستثنى من جنس المستثنى منه أن الاشتراط إخراج بعض ما دخل في المستثنى منه. Ya, kenapa alasannya disyaratkan mustathna termasuk dari jenis mustathna minhu? Karena yang namanya pengecualian itu adalah mengeluarkan sebagian dari apa yang masuk dalam mustathna minhu. Maka disyaratkan jenis. Tapi di sini kemudian wa ghairul jinsi lam yadkhul hatta yahtaja ila ikhraj. Adapun hal yang bukan sejenis dengan mustathna minhu itu kan enggak ada di mustathna minhu sehingga harus dikeluarkan. Jadi enggak perlu dikeluarkan dong, gitu kan? Itu alasan bagi mensyaratkan, karena ini masalah khilafiyah juga gitu loh. Jumhur usuliyin membolehkan. Ya. Tapi sebagian usulin ada yang enggak boleh. Dan ini tidak sah disebut istitsna. Tapi sebenarnya itu tidak tepat karena yang sahih adalah boleh dan itu dicontohkan dalam Al-Qur'an. Seperti hadis ayat Allah Subhanahu wa taala, "Fasajadu illa iblis." Para malaikat semua sujud kecuali iblis. Sah enggak ini istitsna? Sah secara lafal dan secara makna. Tapi maknanya di sini bukanlah iblis berarti sejenis dengan malaikat, enggak. Tapi secara lafal sah, secara maksud sah. Maksudnya apa maknanya? Maknanya bahwasanya iblis tidak sujud, malaikat sujud. Itu aja khalas. Itu aja khalas. Seperti tadi masalah baju dan thawb dan dinar itu. Wala khilafa fi jawazil istithna minal jins. Kalau dalam sejenis, enggak ada khilaf. Muttafaq alih. Tapi kalau misal istithnanya selain dari jenis mustathna minhu, mustathnanya selain dari jenis mustathna minhu, maka di sini terjadi khilaf. Tapi kemudian wa amma, lanjut. Wa bihi qala wa amma min ghairi jinsihi fa aktsarul usuliyina ala jawazihi. Baik, berarti boleh kan bagi mayoritas usuliyin. Dan itu yang hak insyaallah, wallahu a'lam. Kemudian li wurudihi fil Qur'anil Karimi wa fi kalamil Arabi qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. Itu contohnya. Janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan al-batil. Illa an takuna tijaratan an tarad minkum. Di sini ada dua hal. Pertama, aklul mal bil batil. Kedua, at-tijarah an tarad. Dua hal yang enggak sejenis. Apakah berdagang itu dengan cara yang benar, dengan kerelaan, itu mengambil mal dengan batil? Enggak lah. Ya. Tadi anda rela menggratiskan thawb, bukan? Antum bayar 1000 dinar aja, illa thawb. Nah, gitu kan? Pakaian buat antum halas. Ridho sat, ridho insya Allah. Ya, maka enggak boleh kemudian dikatakan Pak Abu Ja'far telah memakan harta Ustaz Hasan karena dengan cara batil. Enggak, karena sudah diridhoi dan itu perdagangan yang sah. Dua hal yang tidak sama. Maka kata Allah, jangan kalian memakan harta sebagian dari kalian dengan cara yang batil kecuali dengan cara tijarah, berdagang, dan itu saling ridha. Ya, begitu. Juga firman Allah. Lanjut. Wa qala ta'ala la yasma'una fiha lawan illa salama. Nah, di surga mereka tidak mendengar adanya lahu, kelalaian, kalimat-kalimat bodoh kecuali selamat. Assalamualaikum. Nah, assalamualaikum apakah masuk ke lahu? Enggak. Nah, ini istitsna munqati'. Isna' li ghairi jinsil mustathna minhu. Wa qala rajiz wa balnatin laysa biha anisu illa al-ya'afiru wa illa al-'is. Ar-rajiz ini maksudnya bukan orang. Ar-rajiz ini bukan orang. Penyair yang menuturkan syair Arab dengan wazan rajiz. Wa baldatin laysa biha anisu illa al-ya'afiru wa illa al-'isu. Gitu. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki. Ya, gitu. Itu rajiz. Iya. Gitu. Wa baldatin laysa biha anisu. Anis apa artinya sih? Gubernur tah? Bukan. Ya. Baldah yang tidak ada di dalamnya anis. Berarti ya bukan Jakarta ini berarti. Bekasi. Ya. Berarti Bekasi kecuali Ya'afir dan Is. Maaf Pak Anis. Ini gubernur antum walil amri ana loh, antum kurang ajar walil amri ana. Orang Bekasi semua ini. Pantes ini. Kita dong Jakarta. Iya, makanya kita. Hah? Antum Pondok Ranggon mana? Jakarta masuknya. Kok kayak enggak kerasa ada kedekatan ya? Enggak. Kan namanya pinggiran, pinggiran. Jauh pinggiran dekat pohon bambu lagi ya. Nah, di negeri itu tidak ada hal yang menyenangkan Anis, itu hal yang membuat hati itu senang gitu loh. Uns, uns itu insan berasal dari kata Anis ini, yaitu dekat, hal yang mendekatkan, dekat di hati gitu. Kecuali al-ya'afir wa ilal 'is. Dan kecuali al-'is. Ya'afir itu apa? Coba baca. Wal ya'afiru hiya auladun baqarul wahsh. Jangan nangis. Lagi keras. Ayo. Wal 'isu hiya al-ibilul bayd yukhalitu bid. Hiya al-ibilul bayd yukhalitu bayaduha shay'un min as-syaqra. Syukra. Asyukra. Apa itu? Saya nanti baca dulu. Oh. Walaysa wahidun minha min jinsil anis. Ya'afir apa itu? Anak-anak sapi liar ya. Wahsh. Liar, sapi liar. Al-'is ibil. Unta putih yang putihnya tercampur dengan warna mengkilap atau kayak warna syukrah. Orang keemasan gitu, ya. Silver, hah? Semacam itulah warnanya tuh, warna khusus gitu. Coba syukrah. Anda tanya syarqi ya, syarqi itu syarq ya, bukan syukrah. Syarqi ya, tahu nggak syarqi apa? Tahu nggak pak? Syarqi ya. Salah satu parfum. Blonde satu. Syukrah blonde. Iya, blonde itu kuning, blonde. Blonde blonde itu kuning. Pirang ya. Pirang, iya, pirang, kuning. Jadi semacam kuning gitu ya apa? Iya, jadi ibil ada yang warna ada putih campur dengan kuningnya gitu. Itu cakep. Biasanya kan ibil kuning-kuning doang gitu. Nah, ini putih kuning, putih ke kuning-kuningan atau campuran. Semua ini bukan termasuk anis. Maaf, anis. Bukan termasuk anis gitu. Ini soal istitsna munqati'. Tapi anis di sini bisa juga maknanya manusia, karena manusia pada asalnya reuns, insan reuns, anis, saling berdekatan. Maka bisa dimaknai negeri ini tidak ada manusianya kecuali anak sapi liar dan juga onta yang kayak gitu, ais, al-ais. Dari seolah-olah apa? Anak sapi liar dan unta ini adalah manusia. Gitu loh. Tapi enggak, ini istisna munqati' namanya. Maka nanti ini penting nih, nanti antum akan paham nanti insyaallah ketika membahas masalah apakah iblis dulunya malaikat. Nah, itu tuh. Itu dari ini pemahaman istisna munqati'. Fasajadu illa iblis. Mereka sujud kecuali iblis. Oh, berarti iblis dulunya termasuk. Nah, kita katakan apa dalilnya? Ini istisna munqati'. Datengin tukang sayur. Gitu. Debat mama di lapak saya tuh. Nah, kita kan udah ngaji, ya. Kalau mau ngaji kan bun, ya. Bun. Ya, sekarang jadi iya. Dulu iblis itu apa? Malaikat apa enggak sih? Kata yang ini, menurut sebagai ahli tafsir, iblis dulu malaikat. Duh, kok bisa kayak gitu? Kok bisa jahat gitu? Iya. Emang ada dalilnya, Ada dalilnya. Kalau enggak salah ini fasa jadu ila iblis itu. Nah, tukang usulih ini tukang sayur dengar. Itakilah. Di sini bukan tempat untuk diskusi agama. Beli sayur. Yang sahih adalah itu istithna munqati'. Iya, didengar sama umat lain. Oh, gitu ya Pak tukang sayur. Iya. Istilah terpotong. Artinya iblis di sini bukan termasuk jenis malaikat. Ini istitsna munqati' disebutkan dalam Syarah Warqat karya Syekh Abdullah Al-Fauzan. Nah, itu kan saya. Iya, masyaallah. Dakwahnya itu. Dan bakal cepat banyak punya istri banyak tuh dia. Karena yang datang ibu-ibu dan sebagainya janda juga pengen. Bisa. Pak Neman juga bisa itu kayak gitu Pak Neman. Iya. Begitu. Jadi nanti ketika antar barang itu Pak bisa tuh. Terapkan ini istitsna munqati'. Ya. Iya. Iya. Bawa daun pisang. Ya, taruh. Nih. Ana kasih antum daun pisang. Kecuali pisang, kecuali bengkoang. Anak kasih antum daun pisang kecuali bengkoang. Sahih enggak? Sahih. Pedagang itu yang bingung dia. Ini apa? Maaf, Mang. Iya. Ya itulah kerja orang jahil. Dia kan berilmu beliau. Ini namanya istilah munqati, Mamang. Ini istilah munqati. Anak kasih antum pisang kecuali ke bengkoang. Iya, ini istilah munqati memang tidak satu jenis, tapi menurut jumhur usuliyin ini sah. Maka kalam ana sah dan akad kita sah. Nah, ini anak kasih antum kecuali bengkuang, berarti masuk ke dalamnya juga. Ana cuma ngasih ini, bengkuang enggak, tapi harga bengkuang juga tetap dibebankan ke antum. Kira paham enggak? Paham enggak? Antum bayar daun pisang, bayar juga bengkoang. Antum setuju? Gimana? Ustaz. Anis di sini berarti maknanya alif, bukan? Yang ramah atau yang lembut? Bisa juga, bisa. Karena uns itu memang hal yang lembut, ramah, dekat sama hati. Bisa, bisa. Atau yang jinak, ya bisa ya, seperti itu yang semacam itu. Jinak Anis kan gak ada yang jinak kecuali ya Afir dan Is. Bisa artinya jinak, bisa artinya orang. Baik berartinya jinak atau artinya orang, iya benar sah ini sebagai istitsna munqati'. Kenapa ya Afir enggak Anis, Is juga tidak Anis, karena dua-duanya liar. Gitu loh. Kan ada unta liar tuh ada, nggak jinak dia. Maksudnya bukan nggak jinak apa? Dia nggak mau diatur. Hah? Iya nggak ada yang punya. Kan kalau kita misalnya jalan dari Madinah ke Makkah kan naik bis lama tuh, itu lewatin padang pasir tuh itu. Udah antum lihat tuh padang pasir tuh. Syukur-syukur antum lihat dop di kejauhan tuh. Tapi nggak kelihatan dia. Karena saru kan dia mirip dengan tanah. Nah, antum bakal nemuin di jalan-jalan itu jalan, ibaratnya kalau di kita tuh hutannya kayak gitu gitu loh. Itu nanti nemu ada unta-unta liar. Nggak ada yang punya, nggak ada yang ngebal, nggak ada orang, nggak ada apa, nggak ada siapa-siapa. Enggak ada market di sini, enggak ada. Dan enggak ada foto-foto Sylvia Muta, enggak ada. Itu unta liar. Ya, nah kalau unta liar tersebut warnanya tadi kayak gini, maka dia disebut is gitu. Ya. Biasanya unta liar seperti itu di negeri yang enggak ada penghuninya, maksudnya enggak ada orang, makanya disebut anis, baldatin laisa biha anis, enggak ada orang. Enggak ada orang, ya enggak ada makhluk yang ramah lah di situ. Gitu. Auladu baqaril wahsh, makanya yang afil disebut anak-anak sapi yang liar gitu loh. Wahsy itu liar, makanya ada kuda liar versi Indonesia beda dengan kuda liar versi Arab. Ya, bukan kuda liar sih, kalau Arab bukan kuda liar, karena ada dai liar namanya. Ada namanya himar ahli, ada namanya himar wahsy. Himar ahli di bahasa kita keledai, karena keledai tersebut biasa diternak, dipakai buat kendaraan, buat ngangkat barang, itu keledai ahli namanya. Ada himar wahsy. Himar wahsy ini kalau di kita zebra. Ya, himar wahsy di kita zebra. Kalau himar wahsy halal, kalau himar ahli haram. Kalau himar ahli dicampur nikah sama kuda jadi bighal, haram. Ya, gitu. Ya, makanya itu wahsy lawannya ahli. Nah, ini bakor ahli sama bakor wahsy. Bakor ahli itu yang biasa, bakoron yang biasa, sapi-sapi yang kita tahu di Indonesia ini. Tapi ada aja bakor wahsy. Bisa aja banteng. Iya. Bisa banteng atau memang sapi, sapi bahasa kita sapi juga. Tapi memang dia enggak diternak ke dia apa dibiarin di saban sahara apa di gurun-gurun gitu kan. Nah itu bakor wahsy. Paham ya sini? Gimana lu puas enggak? Ustaz. Beagle berarti bukan keledai, bukan dia campuran. Coba antum ngajak mungkin itu. Allah Ustaz. Seneng banget. Seorang Bekasi kayak gitu. Bekasi kayak gitu. Ya lanjut fadal. Wa bihi qawl wal qawlu bil jawazi huwa sahih li quwwati ma'khadhihi wa huwa qawlu aktsari syafi'iyyah wal malikiyyah wa ba'd al hanabilah wa amma sahih wa amma sahihu min al riwayataini an al imam ahmad fa huwa al qawlu bil man' wa ikhtarahu al ghazali wa qala al amidi wa qala al amidi wa mana'a min al aktsarun min al jih wa mana'a minhu al aktsarun. Ini cuma penjabaran tentang hal apa, penjabaran tentang siapa-siapa yang mensahihkan dan siapa-siapa yang mendhaifkan atau melarang. Lanjut aja fadhil. Wa bihi qala wa ala hadha فقوله له علي ألف دينار إلا ثوبا على القول بالجواز تسقط قيمة ثوبي من الألف كما تقدم وعلى القول بعدم صحة الاستثناء المنقطع يكون قوله إلا ثوبا لغوا وتلزمه الألف كاملة جاء في مختصر الخرقي ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا والله أعلم. طيب أحسنت. Jadi dengan pembahasan ini tentu ada hukum yang terhasilkan darinya di banyak perkara. Wa ala hadza fa qawluhu, perkataannya lahu alayya alfu dinarin illa thawba. Ya, antum harus bayar 1000 dinar kecuali baju. Kalau di kita di sini pilih yang mana, pendapat yang membolehkan istitsna ini atau yang mengatakan ini tidak benar istitsnanya? Kalau antum bilang boleh bil jawaz, tasqutu qimatu tsaubi min al alf, maka gugurlah harga tsaub, baju dari alf tersebut. Imma maknanya adalah alf dinar dikurangi harga baju. Imam Malik begitu. Imam maknanya baju ini enggak usah bayar, dan antum bayar alf, tapi alf ini bukan termasuk harga baju. Alf ini harga yang tadi Anda ceritakan. Bisa begitu maknanya. Ya. Artinya baju ini pokoknya enggak include lah dengan harga inilah. Wa 'alal qawli bi 'adami sihhati al-istithna' al-munqati'. Kalau misalnya kita katakan tidak sah istithna' munqati' seperti ini, maka kita katakan illa thauban ini adalah suatu lagu. Ini suatu kalimat sia-sia, main-main. Watan zamul alfu kamilah, antum tetap wajib bayar 1000. Ya, di sini pahami baik-baik. Baik, ceritanya tadi kita ubah sedikit biar cocok dengan konteks beliau ini. Jadi Pak Abu Ja'far beli baju, parfum dan seterusnya. Total berapa saat? Total semuanya 1000 dinar, termasuk harga baju. Ya, totalnya ini totalnya. Baik. Maka kemudian Anda bilang ini karena Anda, karena antum kita berteman Pak Abu Ja'far. Antum wajib bayar 1000 dinar kecuali baju. Ya. Kalau Anda bilang antum wajib bayar 1000 dinar kecuali harga baju, itu kan mutasil. Jelas ya, karena harga baju ya. Karena sama-sama qimah. 1000 dinar dengan harga itu. Tapi dia bilang antum wajib bayar 1000 dinar kecuali baju. Baik. Berarti dikurang enggak? Dikurang. Berapa bajunya? Kalau kita bilang ini sah, bajunya berapa seharganya? Bajunya ini sini 200 dinar. Baik, berarti berapa harus yang harus antum bayar? Berapa? 1000. Enggak. 800. 800, gitu kan? Ya, kita ubah konteksnya, kita ubah dari cerita yang tadi. Tapi kemudian kalau misalnya ternyata pendapat yang antum pilih adalah pendapat tidak sahnya istitsna' munqati' ini, antum ini semua harganya 1000 dinar, antum harus bayar 1000 dinar kecuali baju munqati', enggak sah, Ustaz. Maka antum wajib bayar berapa? Munqati', enggak sah. Enggak, 1000 dinar. Karena pengecualian baju tidak sah, kecuali kalau Anda bilang antum wajib bayar 1000 dinar kecuali harga baju, baru itu sepakat semua itu sah. Paham enggak di sini, Pak? Nah, gitu. Iya. Yeah. Ha. Gimana? Ya, yeah. Cukup ya, insyaallah paham ya. Dalam mukhtasar al-khiraq dikatakan wa man aqarra bi shay'in wastathna min ghairi jinsihi kana istithna'u batilah. Ini beliau mengikuti salah satu pendapat mazhab Hanbali, karena ini mukhtasar al-khiraqi. Al-khiraqi itu ulama besar di kalangan mazhab Hanbali. Siapa yang mengikrarkan sesuatu kemudian mengecualikan pengikraran tersebut dengan hal yang bukan dari jenis konten ikrarnya itu, maka istithna' ini batil. Itu salah satu riwayat dari mazhab Hanbali. Tapi yang saya adalah apa? Sah insyaallah. Ya begitu. Ya, khalas. Capek antum kayak ini insyaallah. Da iqtida syara waraqat lagi masyaallah. Iya. Habis ini balaghah lagi. Wah. Ajib itu. Ya, kita sudah sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.